Hey! Ara Maru Teja Sase, Maru Teja Sase, Maru Teja Sase. Agnes Monica, selain sehat dan membuat stamina mu oke, madu teje saset juga enak loh rasanya. Ada rasa jeruk dan stroberi. Madu teje saset juga praktis, bisa langsung minum atau dicampur di minuman sebagai pengganti gula kapan aja kamu suka. Coba deh, madu teje saset. Ada madu teje saset, madu teje saset. Sehat. Teja saset, enak sehatnya.